Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azani wa a'azakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di majlis ini di satu Ramadan 1438 Hijriah di masjid kita ini, Zadul Ma'ad, dalam rangka menjalankan satu perkara yang disyariatkan, suatu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Yang ini suatu perkara yang mesti untuk selalu kita yakini, agar kemudian kita bersama-sama, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, untuk berusaha meluruskan niat-niat kita, mengikhlaskan apa yang kita amalkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa menuntut ilmu bagian dari ibadah, dan mengamalkannya salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan seseorang ke dalam jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, ilmu din, ilmu syar'i, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju jannah. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Permasalahan yang kita pelajari bersama tentang hukum-hukum ringkas seputar permasalahan al-buyu', permasalahan jual beli. Yang ini bagian dari at-tafaqquh fid-din, memperdalam atau memahami tentang permasalahan agama. Yang Rasul SAW telah memberitakan itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seorang kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk dia faqih, untuk memahami tentang permasalahan agamanya. Nah, seorang bisa untuk kemudian mengajak atau menyemangati dirinya untuk belajar, menuntut ilmu, itu merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi apa yang kita pelajari, salah satu permasalahan penting dalam babul muamalat. Permasalahan fikih terbagi menjadi dua. Permasalahan ibadah dan permasalahan al-muamalat. Dan al-buyu', al-bai', permasalahan jual beli adalah perkara yang penting dalam permasalahan muamalah, karena masing-masing kita hampir-hampir tidak bisa terlepas darinya. Kita bisa berstatus sebagai penjual atau kita akan berstatus sebagai pembeli. Yang masing-masing darinya membutuhkan ilmu, membutuhkan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingat hadis dalam riwayat At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Majah, "Inna tujara yub'atsuna yawmal qiyamati fujjaran illa man ittaqallaha wa barra wa sadaq." Sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan nanti di hari kiamat fujjaran, sebagai orang-orang pendosa, orang-orang yang fujur, memfajir, orang yang berdosa, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Ini ma'asyiral ikhwa a'azani wa a'azakumullah. Hadis ini memiliki penguat dari jalur yang lain dalam riwayat Imam Ahmad Al-Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. "Inna tujara humul fujjar." Sesungguhnya para pedagang itu humul fujjar, mereka orang-orang yang berdosa, banyak melakukan dosa. "Qila ya Rasulullah, awalaysa qad ahallallahu al-bay'a?" Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli?" Allah telah halalkan, "Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba." Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. "Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli?" "Qala bala." Kata Nabi SAW, "Benar, tentu." "Walakinnahum yuhadithuna fayakzibun wa yahlifuna fayaksamun." Akan tetapi mereka ini, para pedagang, yuhadithun, mereka menyampaikan sesuatu, menawarkan barangnya, fayakzibun, mereka dusta. Naam, banyak terjadi kedustaan. "Wallahi saya mengambil ini harganya sekian, saya tidak jual kepada anda kecuali untungnya cuma sekian." Padahal lebih dari itu. Naam. "Wa yahlifuna fayasamun." Mereka bersumpah, melariskan dagangannya dengan sumpah. Sumpah yang jujur saja dalam jual beli, ini terlarang, tidak baik. Naam. Seorang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah, wallahi, jujur dia, ini sesuatu yang dibenci dalam syariat. Naam. Dia menjual barang dagangannya dengan sumpah. Naam. Nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tidak baik, apalagi dengan dia dusta misalnya. Dalam sumpahnya lebih menambah lagi beratnya hukuman hukum terhadap jual belinya tersebut. Naam. Fayasamun, sehingga mereka berdosa. Naam. Tentunya tidak dihukumi secara umum seluruh pedagang. Tetapi Nabi SAW menyebutkan bahwa memang keumumannya banyak di antara mereka yang melakukan demikian. Nah, tentunya ada para pedagang yang jujur. Nah, namun ketika kurang iman, kurang ilmu, bisa menyebabkan wal'iyadu billah seseorang terjatuh ke dalam kesalahan dalam jual beli. Nah, makanya Nabi SAW menyebutkan tempat yang paling buruk di muka bumi ini adalah pasar. "Inna abghadal biqa." Naam. "Aswaquha." Sesungguhnya tempat yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini adalah pasarnya. "Wa habbul biqa ila Allah masajiduha." Dan tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Kenapa pasar menjadi tempat yang paling dimurkai? Karena banyak maksiat di dalamnya. Nah, banyak pelanggaran syariat dilakukan di dalamnya. Nah, di antaranya muamalah yang tidak jujur dalam jual beli. Ini ma'asyiral ikhwa a'azani wa a'azakumullah. Ini semua menuntut kita untuk kemudian berusaha. Kita semua yang berbicara, demikian pula yang mendengarkan, kita sama-sama terus berusaha untuk menuntut ilmu, mempelajari apa yang telah diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hasanatnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, "La yabi' fi suqina illa man tafaqqaha fid din." Jangan berjual beli di pasar kami ini kecuali seorang yang faqih dalam permasalahan agamanya. Naam. Jangan dia jual beli di pasar kami. Naam. Kecuali seorang yang memahami tentang hukum-hukum jual beli tersebut, agar kemudian tidak terjatuh ke dalam pelanggaran syariat. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Di pertemuan-pertemuan awal kita, barangkali satu perkara yang baik, apa yang telah disebutkan oleh para ulama, untuk kita mempelajari di awal-awal ini beberapa kaedah-kaedah ringkas seputar jual beli. Nah, sebelum nanti insya Allah kita masuk mudah-mudahan pada permasalahan yang lebih dari itu. Nah, karena judul materi yang ditawarkan adalah pembahasan-pembahasan ringkas, walaupun pada hakikatnya mempelajari permasalahan al-buyu' jual beli ini butuh waktu yang banyak, butuh memahami atau mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah kitab-kitab yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan permasalahan ini. Nah, itu butuh waktu. Namun seperti yang sudah disampaikan permintaan yang masuk bahwa materi kita terkait dengan pembahasan-pembahasan ringkas. Barangkali kita belum memiliki kelonggaran waktu selain di bulan Ramadan, sehingga kita manfaatkan waktu kita yang singkat ini untuk kita pelajari sedikit tentang hal-hal yang mungkin bermanfaat untuk kita dalam permasalahan al-bay'. Sebelum kita masuk dalam permasalahan al-bay', suatu perkara yang cukup penting untuk kita mengenali terlebih dahulu tentang permasalahan al-bay', al-buyu', jual beli. Apa definisinya? Al-buyu' itu jamak dari al-bay'. Nah, secara bahasa yang dimaksud dengan al-bay' mubadalatu syai'in bi syai', tukar menukar barang. Ini secara bahasa. Tukar menukar barang. Ada seorang yang dia menukar dengan orang lain, masing-masing memiliki barang, itu namanya al-bay'. Tukar menukar, jual beli. Naam. Secara istilah yang dimaksud dengan al-bay' adalah mubadalatu malin walau fi zimmatin aw manfaatin mubahatin bimithli ahadihima ala ta'bid ghaira riba wala qardin. Yang dimaksud dengan al-bay adalah tukar menukar harta walau fi zimmatin, meskipun dalam tanggungan. Au manfaatin mubahatin, atau manfaat yang sifatnya mubah. Definisi ini sangat penting, nanti insya Allah akan kita sebutkan. Kita ketika mengetahui definisi ini, maka kita bisa memberlakukan apakah sebuah akad itu adalah akad bayi jual beli atau bukan. Nah, sehingga kita bisa menerapkan hukum padanya. Tukar menukar harta meskipun dalam tanggungan, au manfaatin mubahatin, atau manfaat yang sifatnya mubah, bimisli ahadihima, dengan semisal salah satunya nanti akan kita sebutkan insyaallah. Ala ta'bid, untuk selama-lamanya dalam hal kepemilikan, ghaira riba wala qardin, yang bukan riba dan bukan pula pinjam meminjam. yang bukan riba, bukan pula pinjam meminjam. Naam. Baik, kita urai sedikit tentang definisi ini untuk kita bisa memahami apa itu jual beli. Di sini disebutkan yang dimaksud dengan al-bai' secara istilah mubadalatu malin, tukar menukar harta. Kita butuh tahu apa itu harta, apa itu mal, harta yang boleh diperjualbelikan. Yang dimaksud dengan al-mal, yang dimaksud dengan harta adalah kullu ainin mubahatun naf'i bila hajatin. Kullu ainin, setiap barang, mubahatun naf'i, yang manfaatnya mubah. Manfaat yang dimaksud sini dalam hal pemanfaatannya, dimanfaatkannya, itu hukumnya mubah. Yang manfaatnya mubah, bila hajatin, bukan karena ada hajat. Baik, titik. Ini yang dimaksud dengan al-mal, harta. Naam. Kalau kita mengetahui harta, definisi dari harta, maka kita bisa mengetahui bahwa kesimpulan awal, yang boleh untuk diperjualbelikan adalah harta, al-mal. Apabila sesuatu itu tidak dikategorikan al-mal, harta, maka tidak boleh diperjualbelikan. Nanti insya Allah akan kita sampai pada satu kaidah lagi, bahwa dalam permasalahan ibadah itu dibangun di atas al-musamaha, pemaafan. Nah, artinya bukan musamaha, yakni ala dhanni al-amil, dibangun di atas persangkaan seorang yang beramal dalam bab ibadah. Naam. Dibangun di atas persangkaannya, keyakinannya. Naam. Dia meyakini bolehnya berwudu dengan misalnya nabidh, perasan anggur atau seterusnya, yang sahih tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia meyakini itu bolehnya, dibangun di atas persangkaannya. Naam. Ibadahnya dinyatakan sesuai dengan apa yang dia yakini. Berbeda dengan bab muamalah. Kalau bab muamalah ini, itu yubna ala haqiqatil amri, itu dibangun di atas hakikat perkaranya. Kalau perkaranya sahih, maka akadnya sah. Kalau perkaranya tidak sahih, maka akadnya batil meskipun sama-sama ridha. Naam. Itu bab muamalah, bab jual beli. Jadi memang penting untuk seorang mengetahui hukumnya. Naam. Sekarang kita kembali. Yang dimaksud dengan harta yang boleh diperjualbelikan, berarti yang bukan harta, tidak dia tidak boleh untuk diperjualbelikan dan tidak sah jual beli dibangun di atasnya. Yang pertama adalah setiap barang mubahatun naf'i, yang manfaatnya mubah. Setiap barang yang pemanfaatannya itu mubah, asal hukum menggunakannya mubah. Naam. Berarti setiap barang yang tidak bermanfaat tidak boleh diperjualbelikan. Ini yang keluar dari definisi ini. Saya ulangi, yang dimaksud dengan harta adalah setiap barang yang manfaatnya mubah. Dari kalimat manfaatnya mubah, ada dua perkara yang keluar darinya. Yang pertama, setiap barang yang tidak memberikan manfaat. Setiap barang yang tidak bermanfaat, maka tidak boleh diperjualbelikan. Akad yang dibangun di atasnya, akad yang batil, tidak sah. Naam. Dan seseorang, misalnya, dia menjual powerbank ya. Naam. Tapi subhanallah, gak bisa dimanfaatnya, isinya pasir misalkan. Contoh, kalau ada. Naam. Gak bisa dimanfaatkan. Naam. Dia jual. Ketika pembelinya membeli, kemudian subhanallah ini gak ada isinya, gak bisa dimanfaatkan. Tertipu dia. Gak bisa dimanfaatkan. maka akad dia yang dibangun di atas jual beli ini hukumnya batil, tidak sah. Barang itu masih milik penjual, uang yang ada dari akad tersebut masih milik pembeli. Nah, mengambil manfaat darinya, ketika si penjual mengambil uang tersebut dan memanfaatkannya, dia memakan harta manusia dengan cara yang batil. Karena itu bukan mal, bukan harta. Jadi yang pertama, setiap barang yang tidak memberikan manfaat, maka itu bukan mal yang boleh diperjualbelikan. Berarti keluar darinya segala bentuk tipu menipu, sesuatu yang tidak bermanfaat kemudian dibuat menjadi sesuatu yang berharga lalu diperjualbelikan. Ini seluruhnya akad yang batil. Yang kedua, saya ulangi kini tadi, setiap barang yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah setiap barang yang manfaatnya haram. Setiap barang yang manfaatnya haram itu bukan harta yang boleh diperjualbelikan. Berarti tidak boleh untuk diperjualbelikan dan tidak sah jual belinya. Barang yang manfaatnya haram, misalnya contoh alat musik. Jual beli alat musik tidak sah jual belinya, akadnya batil, memakan hartanya, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Nah, contoh yang lain, jual beli rokok. Rokok itu sesuatu yang tidak, yang manfaatnya haram. Apakah tidak bermanfaat atau manfaatnya haram? Salah satu dari dua atau kedua-duanya. Rokok itu enggak ada manfaat ya? Enggak ada manfaat. Bisa termasuk kepada yang pertama, tidak ada manfaat. Bisa termasuk yang kedua, manfaatnya haram. Tidak boleh diperjualbelikan. Memperjualbelikannya memakan harta manusia dengan cara yang batil, akadnya batil, tidak sah. Nah, ini definisi yang kedua. Definisi yang ketiga, setiap barang, saya ulangi, setiap barang yang manfaatnya mubah bukan karena hajat. Bukan karena hajat, keluar dari definisi ini, barang yang manfaatnya mubah karena ada hajat atau ada darurat, itu bukan harta yang boleh diperjualbelikan. Seperti misalnya barang yang asal hukumnya haram namun boleh dimanfaatkan karena ada hajat, seperti anjing. Anjing yang terlatih boleh untuk dipergunakan. Nah, boleh untuk dimiliki, dipergunakan. Nah, kata Nabi SAW, maniktana kalban ghaira masyiatin au zar'in nuqisa min ajrihi yankusu min ajrihi kulla yawmin qiratan au kama qala SAW. Siapa yang memelihara anjing bukan untuk berburu saidin, ghaira kalba saidin, bukan untuk anjing berburu, atau bukan untuk anjing pengembala hewan ternak, dalam riwayat yang lain, bukan pula anjing untuk menjaga kebunnya, cuma tiga ini yang diperbolehkan, akan berkurang pada setiap harinya dari pahalanya dua kirat. Dua kirat berkurang tiap hari. Subhanallah, kita beramal ini belum tentu diterima. Kita tidak meyakini atau kita tidak yakin amalan itu diterima. Kita hanya bisa berdoa dan berharap kepada Allah, tapi memastikannya tidak dapat seseorang itu memastikannya. Nah, ya, mungkin riya, mungkin ini, mungkin itu, waliyadzubillah. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa, berharap kepada Allah. Nah, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan menerima amalan ibadah kita ketika kita berusaha ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun memastikannya tidak. Ini sudah ada amalan itu kemudian berkurang, na'udzubillah, kerugian yang besar. Ini yang diperbolehkan, selebihnya tidak diperbolehkan. Taib, kita kembali. Anjing-anjing yang diperbolehkan ini diperbolehkannya karena ada hajat untuk berburu, untuk menjaga hewan ternak, untuk menjaga kebun yang luas dan seterusnya. Itu saja karena ada hajat, sehingga tidak boleh untuk diperjualbelikan anjing tersebut. Kembali kepada kaidah asalnya. Oleh karena itu Nabi SAW melarang. Naha Rasulullah SAW an tsamanil kalbi. Nabi SAW melarang dari harga anjing. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang apakah juga termasuk di dalamnya anjing-anjing yang boleh untuk dimanfaatkan seperti yang kita sebutkan tadi, khilaf di kalangan ahli ilmi. Naam. Ya. Disebutkan khilaf itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa memang masing-masing itu ada sisi pendalilan, ada ahlul ilmi yang berbicara atau berpendapat dengannya. Naam. Sehingga kita tasamuh, berlapang dada. Naam. Dalam permasalahan itu. Namun yang sahih tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan anjing secara mutlak. Naam, seluruhnya. Naam. Fatwa Syekh bin Baz dan yang lainnya dari kalangan ahlul ilmi. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, demikian pula setiap barang yang manfaatnya mubah boleh itu karena ada darurat. Seperti bangkai. Bangkai ini tidak boleh untuk dimakan. Namun ketika dalam kondisi darurat tidak ada makanan yang lain selain bangkai tersebut, maka boleh untuk seseorang memakannya. Famanittura ghaira baghin wala adin fala itsma alaih. Siapa yang terpaksa dalam kondisi terdesak, kelaparan, hampir-hampir kematian mendatanginya, maka ketika dia memakan bangkai tersebut bukan karena menginginkannya, bukan pula tidak pula melampaui batas. Naam. Fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Dihalalkannya bangkai di saat terdesak terpaksa tersebut itu karena darurat. Naam. Ini tidak menjadikan bangkai itu menjadi mal, harta yang boleh diperjualbelikan. Sehingga bangkai termasuk benda yang tidak boleh diperjualbelikan. Seluruh bangkai tidak boleh untuk diperjualbelikan. Tidak sah jual belinya. Bangkai itu yang dinamakan bangkai bisa. Hewan yang tidak boleh dimakan, tidak boleh disembelih, tidak boleh dikonsumsi. Itu seluruhnya bangkai meskipun disembelih baca bismillah. Babi misalkan. Ya. Naam. Itu haram. Meskipun disembelih misalkan tidak menjadikan babi itu halal. Tetap haram. Sehingga kalau misalnya ada orang yang berburu babi misalkan, lalu kemudian dijualkan kepada kaum Nasara. Naam. Apakah sah jual belinya? Jawabannya jual belinya batil. Memakan hartanya, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Haram hukumnya. Tidak sah akadnya. Naam. Itu bangkai. Bisa juga yang namanya bangkai itu adalah yang pertama tadi hewan yang tidak dapat, tidak halal. Yang kedua, hewan yang boleh dimakan namun disembelih bukan dengan cara syar'i. Bukan dengan cara syar'i. Halal dimakan asal hukumnya, namun ketika disembelih tidak dengan cara yang syar'i itu bangkai. Kalau itu bangkai tidak boleh diperjualbelikan. Nah, misalnya contoh, ada penjual ayam misalkan. Misalkan. Di sini mudah-mudahan enggak ada. Nah, Kota Balikpapan katanya kota beriman. Insyaallah lah, enggak seperti itu. Tapi kalau misalkan ada. Misalkan. Nah, ada orang yang tidak menyembelih ayam, tapi dicelupkan ke air panas misalnya. Tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Itu bangkai. Ketika dia menjualnya kepada orang lain untuk dimakan, jual belinya batil, tidak sah meskipun sama-sama ridha. Nah, karena itu bangkai. Demikian. Ini ma'asyiral ikhwa azani wa azakumullah yang dimaksud dengan hatta. Kita kembali ke definisi. Kita ulangi. Definisi hatta selesai, kita balik ke definisi jual beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar hatta. Meskipun dalam tanggungan. Yang dimaksud meskipun dalam tanggungan itu meskipun tidak langsung serah terima di tempat. Ya. Pembayarannya nanti. Saya beli barang ini, nanti bayarnya. Oh iya, sudah sepakat barang ini milik Anda, saya serahkan. Silakan. Nah, itu sudah terjadi akad. Barang itu sudah milik pembeli meskipun pembayarannya nanti. Ya. Sama saja dia memberikan uang secara utuh, memberikan setengahnya atau tidak memberikan sama sekali. Nah, nanti sudah terjadi akad. Sama-sama sepakat dan seterusnya, itu namanya jual beli. Saya ulangi. Pertama, tukar menukar hatta. Walau fi dhimmah, meskipun dalam tanggungan. Naam. Au manfaatin mubaha, atau manfaat yang mubah. Nah, jadi tiga perkara ini yang termasuk dalam jual beli. Pertama harta, yang kedua zimmah, sesuatu dalam tanggungan, yang ketiga adalah manfaat yang sifatnya mubah. Manfaat yang sifatnya mubah ini misalnya jalan masuk. Nah, misalnya contoh, seseorang tinggal di bagian belakang pemukiman, tidak ada jalur untuk dia keluar dari rumahnya. Atau misalkan, saya kasih contoh, seseorang misalnya jalan dia ke kota itu harus muter jauh, harus muter belakang jauh. Tetangganya, dia berdekatan dengan seseorang tetangganya yang itu di depannya itu jalur umum, jalur umum, jalan umum. Nah, jalan umum, dia kalau ke jalan tersebut dia harus muter lewat belakang jauh. Maka dia ingin membeli manfaat dari halaman tanah pekarangan dari tetangganya tersebut. Maka dia datang kepada tetangganya, saya ingin membeli pekarangan Anda ini untuk lewat kendaraan saya biar cepat sampai ke jalan umum. Nah, mamar sekedar akses masuk, akses keluar masuk, akses keluar masuk ke rumahnya. Nah, hanya membeli manfaatnya saja, tanahnya tetap milik Anda, tetapi saya membeli manfaatnya. Manfaatnya ini untuk selama-lamanya, bukan untuk batas waktu tertentu. Kalau batas waktu tertentu itu sewa menyewa, itu permasalahan yang lain. Nah, ini alat ta'bid selama-lamanya, nanti akan disebutkan dalam definisi berikutnya insyaallah. Ini namanya jual beli. Jadi ada tiga. Nah, pertama barang, yang kedua dalam tanggungan, yang ketiga adalah manfaat. Masing-masing adalah bentuk dari jual beli. Bisa harta dengan harta, bisa harta dengan zimmah tanggungan, bisa harta dengan manfaat mubaha. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini masyaallah ikhwan azan wa jazakumullah, jual beli. Berikutnya, bimitli ahadihma, dengan semisal salah satunya. Semisal salah satunya seperti yang saya sebutkan, harta dengan harta atau harta dengan zimmah tanggungan. Ya. Contoh, Anda misalnya petani beras, petani padi. Nah, penghasil beras. Saya pembeli. Saya beli beras dari Anda untuk jangka waktu 2 tahun mendatang. Setiap tahunnya Anda menyerahkan kepada saya 1 ton. Jadi 2 tahun 2 ton diserahkan dalam jangka waktu 2 tahun. Berapa harganya? Ini uangnya saya serahkan. Uangnya saya serahkan terlebih dahulu, utuh. Nah, barangnya nanti. Ini namanya jual beli. Nah, satunya mal, harta, satunya lagi sesuatu yang dalam tanggungan, fi dhimmah. Itu jual beli. Nah, alat ta'bid untuk kepemilikan selama-lamanya. Tukar-menukar harta itu untuk selalu, untuk dimiliki seterusnya. Nah, beda kalau kepemilikannya itu sementara, pemanfaatannya itu sementara, itu sewa-menyewa nanti. Sewa-menyewa. Naik bis misalkan, saya sewa manfaatnya dari sini sampai ke sini. Itu sewa-menyewa. Saya sewa tanah Anda untuk pemanfaatannya selama sebulan, saya sewa rumah Anda untuk pemanfaatan setahun. Ini sewa menyewa, bukan untuk selama-lamanya. Itu keluar dari definisi al-bay, jual beli. Ghairu riba, bukan bentuk riba. Ini menunjukkan riba bukan jual beli. Nah, riba itu tukar menukar harta juga. Saya serahkan kepada Anda 10 juta, untuk 1 bulan Anda serahkan kepada saya 10 atau 11 juta. Nah, itu tukar menukar harta. Satunya kontan, satunya nanti satu bulan berikutnya. Tetapi riba ada tambahan dari pinjaman tersebut. Ghairu riba wala qardin, bukan pula qard. Riba yang lain contohnya nanti insyaallah akan kita masuk. Misalnya emas dengan emas. Tukar menukar emas dengan emas. Nah, saya tukar emas saya ini 24 karat 1 gram dengan emas Anda 22 karat, 22 karat ada. 22 karat dengan kadar 1,5 gram. Satunya 24 karat 1 gram, satunya 1,5 gram. Nah, ini riba. Nah, itu bukan jual beli. Keluar dari definisi jual beli. Riba diharamkan, nanti akan ada pembahasan insyaallah. Wala qardin, dan bukan pula pinjam meminjam. Pinjam meminjam juga tukar menukar harta. Saya pinjam dari Anda 100 juta, nanti saya akan kembali 150 juta. Nah, saya akan kembalikan juga 100 juta misalkan. Pinjam meminjam itu juga tukar menukar harta, namun bukan al-bay', tidak dimasukkan dalam jual beli. Ini masing-masing insyaallah akan ada pada waktunya insyaallah taala. Ini masyaallah ikhwan azan wa zakumullah definisi al-bay'. Dari definisi ini kemudian kita membangun permasalahan kita dan amalan kita. Mana yang termasuk dalam jual beli definisi tersebut, maka berlaku kepadanya hukum-hukum jual beli. Mana yang tidak, maka telah disebutkan sebagiannya, ada akad yang batil, yang tidak sah, sehingga transaksi di atasnya itu batal. Harta yang terhasilkan darinya itu memakan harta manusia dengan cara yang batil. Taib, tersisa sekitar 15 menit lagi insyaallah kita istirahat, untuk kemudian kita lanjutkan pada dars berikutnya dari asatidah yang mengisi insyaallah taala. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Wallahu taala alamu bisawab. Subhanakallahumma hamdik, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.